السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون والمسلمات، rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan malam yang berbahagia ini dan di tempat yang mulia ini, salah satu dari rumah Allah Azza wa Jalla, kita duduk bersama guna akan mengkaji ayat-ayat Allah maupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ini merupakan sebagai kabar gembira bagi kita semua. Dalam sabdanya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun," tidaklah suatu kaum berkumpul, "fi baitin min buyutillah," di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Apa yang mereka lakukan? Yatluna kitabullah, membacakan Al-Qur'an, "wa yatadarasunahu," kemudian mempelajarinya, "illa nazalat 'alaihimus sakinah," melainkan akan turun ketenangan dari langit. Cukuplah bentuk ketenangan itu para jamaah. Duduk di majelis ilmu, masya Allah, kurang-kurang cepat ngantuk. Bacakan. "Wa ghasyiyatuhum rahmah," kemudian diliputi oleh kasih sayang Allah SWT. "Wadzakarahumullahu fiman indah," kemudian Allah Azza wa Jalla akan menyebut kita di sisi malaikat. Allah hanian, berbahagia wajah-wajah yang ceria di tempat ini, duduk di majlis ilmu akan disebut oleh malaikat Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Azza wa Jalla berikan kita keikhlasan. Subhanallah. Kemudian salat dan salam kita perbanyak bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tema kita pada kesempatan malam ini adalah tidak akan bergeser kaki kedua orang seorang hamba dari hadapan Allah Azza wa Jalla kelak di padang mahsyar. Ada beberapa poin yang akan kita lalui dalam kajian kita pada kesempatan malam ini. Poin yang pertama, sifatu hasyril ibad, bagaimana kita akan dibangkitkan dan akan digiring dan dikumpulkan di padang mahsyar kali hari kiamat. Bagaimana bentuknya kita akan kumpul di padang mahsyar? Allah Azza wa Jalla akan bangkitkan kita semua dan akan digiring ke padang mahsyar. Hufan, tidak beralas kaki. Tidak pakai sandal pada jemaah. Semua urat, tidak berpakaian, telanjang semua kita. Ghurlan, tidak dikhitan semua. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum mahsyuruna hufatan uratan ghurla," kalian semua akan dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla hufat, tidak beralas kaki. Mau cari sandal di mana? Karena bangun dari kubur. Waktu masuk kubur pakai sandal? pun tidak pakai sandal. Kemudian apa? Urat, bertelanjang. Sekian tahun dalam kubur, bagaimana kain kafannya? Hancur. Ya Allah. Ghurlan, tidak berkhitan. Di dunia dikhitan. Karena khitan ini bagi laki-laki wajib. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu man ikhtatana Ibrahim wa kana umruhu 80 sana wa ikhtutina bil fa'si, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Orang yang pertama kali dikhitan adalah yaitu Ibrahim alaihi salatu wasallam, abul anbiya. Tahu berapa tahun dikhitan? Ketika sudah berumur 80 tahun. Dan dikhitannya pakai kapak. Kalau kita kan umur 7 hari khitan pada zaman itu sunnahnya khitan umur 7 hari dan itu hari akikah. Nah tapi begitu kita keluar dari kubur kita nanti gak pakai khitan pada zaman, gak dikhitan semua. Maka Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam suratul Anbiya ayat 104, kama bada'na awwala khalqin nu'iduh, sebagaimana kami memulai penciptaan makhluk ini, seperti itu pula kami mengembalikan mereka. Nah, dari perut ibu, bagaimana sudah pakai pakaian? Belum. Kemudian dari perut ibu, apa sudah dikhitan? Tidak. Dari perut ibu, langsung pakai sandal? Enggak. Cuma bedanya, bangkit dari kubur, kita itu menjadi manusia raksasa. Bagaimana umur kita 30-33, tinggi kita situnal ziraan 60 hasta, sekitar 30 meter. Bangkit dari kubur semua para jemaah. Menuju ardul mahsyar para mahsyar. Wa innama sami'at Aisyah radhiyallahu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ketika Aisyah radhiyallahu anha mendengar sabda Nabi, yuhsyarun nas yaumal qiyamah hufatan uratan ghurla, manusia dibangkitkan hari kiamat hufat, tidak beralas kaki, urat, tidak berpakaian, ghurla, tidak dikhitan. Qalat ya Rasulullah, Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, arijal wan nisa'u jami'an, laki perempuan semua tak pakai sandal, tak pakai baju. Yang guru ba'duhum ila ba'd, apa kita saling lirik nanti? Gede-gede lagi para jemaah nih. Qala Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Ya Aisyah, al-amru asyaddu min an yanzura ba'duhum ila ba'd." Wahai Aisyah, enggak ada kesempatan untuk lihat itu dan ini. Kenapa? Karena yang lebih besar akan kita hadapi, surga atau neraka. Hadis ini muttafaqun alaih. Maka oleh karena itu para hadirin rahmatullahi Allah azza wa jalla, kita dibangkitkan oleh Allah azza wa jalla dari alam kubur setelah datangnya hujan mani dari langit dan seluruh apa yang ada di tubuh anak Adam ini akan hancur. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ma fi bani Adam bali illa ajbul dhanab. Seluruh yang ada pada tubuh kita ini akan hancur lebur kecuali tulang ekor. Kalau tulang ekor itu tidak pernah akan hancur para jemaah. Dia ibarat benih. Allah turunkan hujan sebelum ditiupnya trompet sangkakala yang kedua. Begitu ditiup trompet sangkakala yang kedua, maka tumbuhlah kita seperti biji-bijian yang tumbuh yang dibawa hanyut oleh banjir. Tumbuh di pinggir kali. Lalu kita berada di padang mahsyar, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sebutkan tentang padang mahsyar ini, ya, tunasyamsu yawma idzin qadra milin. Pada hari itu Allah Subhanahu wa taala akan mendekatkan matahari itu dari atas kepala kita seukuran 1 mil. Satu mil kalau ukuran darat atau laut hampir 2 kilometer. 1800 sekian. Tetapi rawil hadis sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan mil, ya. Mil itu apa? Seperti ya untuk celak mata itu. Ini kan lebih besar, ya. Lebih kecil lagi. Ya, masukkan di dalam tempat celak mata itu, kemudian pakai apa? Ya, untuk meletakkan celah di pinggir mata ini. Nah, itu jaraknya antara kepala kita. Maka di saat itu manusia datang kepada Adam alaihissalatu wassalam, yang mana manusia ada sebagian peluhnya, keringatnya sampai mata kakinya, ada yang sampai pinggangnya, bahkan ada yang tenggelam dengan keringatnya sesuai dengan amalannya di dunia. Maka di saat itu manusia datang kepada Adam, hai Adam, engkau bapak kita, Allah ciptakan engkau dengan kedua tangannya. Hari ini tolong mintakan kita kepada Allah supaya kita mulai bisa hidup. Apa kata Adam, aku sudah maksiat kepada Allah Azza wa Jalla hari ini masing-masing. Datang kepada Nabi Nuh, demikian juga jawaban Nuh. Kepada Ibrahim, kepada Musa, kepada Isa, berakhir kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu berakhir kepada Nabi Alaihissalam, Nabi mengatakan, Ana laha, aku yang berhak. Maka Nabi Alaihissalam sujud di bawah aras, lalu memuji Allah dengan pujian yang tidak pernah dipuji oleh siapapun. Allah berikan ilham nabinya untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ya Muhammad, irfa ra'sak." Wahai Muhammad, angkat kepala. "Sal tu'ta." Minta engkau diberikan. "Washfa' tushaffa'." Minta syafaat, engkau akan diberi syafaat. Maka Nabi bangun dan mengatakan, "Ya Allah, ajil hisab." Segerakan hisab dan perhitungannya manusia ini. Di sanalah mulai hisab para jemaah. Dan inilah dia dikatakan, ya, di dalam Al-Qur'an, al-maqamul mahmud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Wahai Muhammad, ya, dari sebagian malam itu termasuk kita semua, fatahajjat, bangunlah untuk salat. Nafilatan lak, sebagai ibadah sunnah bagimu. Asa, moga-moga Rabbmu membangkitkanmu dan mengutusmu di maqam al-mahmud. Maqam al-mahmud adalah asy-syafa'atul kubra. Bantuan terbesar Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbicara di hadapan Allah untuk memulai penghisaban harta. Di sana hisab itu para hadirin, dengan jumlah manusia dari Adam alaihissalatu wassalam sampai akhir zaman, kita hanya dihisab hanya setengah hari saja. Tetapi setengah hari hari kiamat bisa 50 ribu tahun bagi 2, 25 ribu tahun. Bisa juga dalam ayat yang lain berapa? 500 tahun. Setengah hari. Nah, kita akan berdiri masing-masing di hadapan Allah Azza wa Jalla. Lantas apa pula pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla? Ada beberapa pertanyaan. Dan dari sinilah kita ambil tema kajian kita pada kesempatan malam ini. Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba dari hadapan Allah Azza wa Jalla di hari hisab sebelum ditanya beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, al-kufru wa syirk. Yang pertama kali akan dipertanyakan tentang kekufuran dan kesyirikan. Iman kita bagaimana? Dan ini hal yang terbesar yang akan ditanya hamba oleh Allah Azza wa Jalla, kekafiran dan kesyirikan. Akan ditanya tentang sekutu-sekutu Allah. tandingan-tandingan Allah yang disembah selain Allah tabaraka wa ta'ala. Sebagaimana dalam firman-Nya dalam surat Asy-Syu'ara ayat 92-93. Wa qila lahum ayna ma kuntum ta'budun min dunillah hal yansurunakum aw yantasirun. Dikatakan kepada mereka, ini pertanyaan Allah sendiri. Hamba ini tidak akan enak melanglang buana keliling-liling kepada Allah. Dia akan berdirikan masing-masing sebagaimana dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu yawmal qiyamah, laisa bainahu wa bainallahi turjuman, yasma'uhu man qarab kama yasma'uhu man ba'd." Setiap orang di antara kalian, kata Nabi Alaihissalam, akan diajak berbicara oleh Allah. Tidak ada antara dia dengan Allah penterjemah. Tidak ada. Berarti apa? Fasih semua kita bahasa Arab nanti. Semua fasih bahasa Arab. Tinggal jawabannya bisa apa enggak. Seperti dalam kubur, "Man rabbuka?" Siapa Rabbmu? Orang beriman mengatakan dalam hadisul bara yang panjang, "Fayaqul Rabbi Allah." "Wa madinuka?" Apa agamamu? Dia mengatakan Islam. "Fayaqul man hadzal rajulul ladzi yub'itsa fik?" Siapa laki-laki yang diutus kepadamu? "Huwa Muhammadur Rasulullah." Dengan lancar dan gampang orang beriman menjawab. Tapi orang kafir, orang jahat, apa katanya waktu ditanya, "Man rabbuka?" Siapa Rabbmu? "La adri," aku enggak tahu. "Aku dengar orang mengatakan begini, aku mengatakan begitu." "Man hadza ar-rajul alladhi bu'itsa fi?" Siapa laki-laki yang diutus di hadapan dia kepadamu ini? "La adri," aku enggak tahu. Malaikat ngasih tahu jawaban cara-cara. Apa katanya? "Huwa Muhammad." Muhammad namanya yang diutus kepadamu. Apa jawabannya? "La adri," aku enggak tahu. Aku dengar orang berkata begitu, aku pun ikut mengatakan demikian. Bayangin para jamaah, sudah dibocorin soal jawabannya enggak juga bisa jawab. Ayo. Ini malaikat yang ngajar, apalagi antum di atas kubur mau ngajar. Ini malaikat ngajar enggak bisa jawab. Maka cocok Utsman bin Affan, sahabat yang mulia, Al-Khalifah Ar-Rasyid yang ketiga, ditanya oleh budaknya, "Kenapa wahai Utsman, kalau engkau disebutkan neraka enggak nangis, tapi kalau berdiri di atas kubur kok nangis?" Sampai basah janggut beliau. Maka Utsman radhiyallahu anhu mengatakan, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul," aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-qabru awwalu manzilatin min manazilil akhirah." Kubur itu merupakan rumah pertama dari rumah akhirat. "Fa inna jaminhu fama ba'dahu aisar." Kalau sukses di dalam kubur, selanjutnya lebih gampang. "Wa in lam yanju minhu," kalau tidak sukses di dalam kubur, "fama ba'dahu asyad," selanjutnya akan lebih dahsyat. Nah, maka pertanyaan di hadapan Allah ini, ya, pertanyaan Allah ini para jamaah tidak akan bergeser kedua kaki ini sebelum ditanya beberapa yang tadi. Ini bergantung kepada pertanyaan di dalam kubur. Kalau sukses kubur di sini lebih gampang para jamaah. Tapi kalau tidak sukses dalam kubur, di sini jangan pernah berharap untuk sukses. Jadi yang pertama adalah ditanya tentang masalah kekafiran dan kesyirikan. Tuhan-tuhan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan kepada orang-orang musyrikin, "Aina ma kuntum ta'budun?" Mana yang kalian sembah selain Allah itu? "Hal yang surunaku aw yang tasirun?" Mampukah mereka menolong kalian atau mereka yang minta tolong? Kemudian dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-62, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Yauma yunadi wa yauma yunadihim fayaqulu ayna syuraka'iyal ladzina kuntum tazumun." Ketika mereka dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla, Allah berfirman, mana sekutu-sekutuku yang kalian sangka itu sebagai sekutuku? Mana dia? Kata Allah Azza wajalla. Maka kalau di sini para hadirin, kita sebagai orang beriman, bertauhid, tidak melakukan kesyirikan, sukses dalam hal ini. Tetapi pertanyaan kedua, jaga. Mana dia? Madza amilahu fi dunyahu? Apa yang telah kita perbuat di dunia ini? Seorang pada hari kiamat akan ditanya tentang seluruh amalan dan pekerjaan yang sudah diperbuat di dunia. Semuanya akan ditanya pada hari ini. Coba lihat dalam surat Qaf, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun adid. Apa yang keluar dari lidah ini, ada malaikat pencatat yang hadir dan selalu mengawasi. Raqibun adid, apa arti raqib? Mengawasi. Adid, hadir. Jadi bukan nama malaikatnya raqib adid. Apa nama malaikat pencatat? Raqibun adid. Bukan nama itu para jamaah, itu sifat. Raqib, mengawasi, mengintip, mengintip, mengawasi, ya. Adid, hadir, hadir, mengawasi. Jadi malaikat pencatat kebaikan, raqib, mencatat, malaikat pencatat keburukan, adid. Bukan begitu para jamaah. Ini ucapan yang dicatat. Maka Allah SWT sebutkan di dalam suratul Hijr ayat 92-93, فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. Maka demi Rabbmu, kami pasti akan tanya mereka semua. Maka sekarang ini kita sedang mempersiapkan kisi-kisi jawaban para jemaah. Baik persiapan sukses, tidak baik persiapan, jangan pernah harap orang untuk ngasih tahu dari atas kubur, ya. Kenapa? Yang menetapkan orang itu bisa jawab dan tidak Allah Azza wa Jalla. Tergantung dari apa yang diperbuat di dunia ini. Lalu Allah katakan, "Amma kamu ya'malun?" Kami tanya mereka semua, apa yang ditanya? "Amma kamu ya'malun?" Atas apa yang mereka telah perbuat. Maka hati-hati para hadirin, mungkin selamat dari hakim dunia, tetapi tidak pernah akan selamat dari hakim akhirat. Lolos di dunia, telah berbuat jahat, tidak ketemu, ya. Lolos dari KPK, lolos dari ini, lolos dari ini, tetapi di akhirat jangan pernah berharap bisa lolos. Maka dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-6, فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. Kami akan tanya orang-orang yang telah diutus kepada mereka, dan kami akan tanya pula al-mursalin, itu para rasul. Kita ditanya, rasul ditanya. Maka nanti hari kiamat para hadirin rahmatullah azza wa jalla, nabi yang akan menjadi saksi kita. Maka Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam Al-Quran, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيرٍ. Bagaimana nanti hari kiamat ketika Allah Azza wa Jalla, kata Allah, kami mendatangkan setiap umat itu saksi. وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Dan kami datangkan engkau ya Muhammad sebagai saksi atas umatmu. Ini para hadirin, jadi nanti akan jadi saksi kita nanti hari kiamat. Maka di saat itu Nabi menangis mendengar ayat ini dibaca oleh Abdullah bin Mas'ud. Nabi menangis tidak tahan. Jadi kita ditanya, Rasul juga ditanya. Maka oleh karena itu dalam surah Al-Tirmidzi dari sahabat Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah." Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat di hadapan Allah, hatta yus'ala, sampai dia ditanya yang pertama, an umrihi fima afnahu, umur kita di mana kita habis dia. Ingat, kita ini umur kita berapa sehari? Semalam umur umat Nabi Muhammad berapa? 60, 70. Jarak yang lewat 70. Bukan berarti yang 40 tidak mati, yang 30 tidak mati. Semua akan mati. Dan kita tidak ada yang tahu berapa sisa umur kita berapa. Umur kita akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa an ilmihi fi ma fa'al. Ilmu yang sudah kita ketahui dari kebenaran ini, bagaimana praktiknya. Tapi kalau ilmu yang salah, ilmu kesyirikan, ilmu kebid'ahan, ilmu kemaksiatan, kalau dipraktikin lain cerita para jemaah. Ashabus syimal. Ini ilmu yang baik, ilmu al-haq, ilmu tauhid, ilmu sunnah yang sudah kita ketahui, praktiknya bagaimana? Jangan sampai kita maghdhub. Karena orang-orang Yahudi tahu kebenaran tetapi tidak melaksanakannya. Kita kaum muslimin tahu yang hak tidak mengikuti juga maghdhub. Ilmu apa kita? Tapi jangan mengharapkan, wah takut saya kalau gitu menuntut ilmu. Nanti banyak pertanyaan. Justru dengan tidak menuntut ilmu itu tambah pertanyaan. Yuk, kita banyak deh. Tidak berani saya ngaji, jangan-jangan tidak ngaji sudah. Kenapa? Nanti terlalu banyak saya tahu, jangan-jangan saya tidak bisa melaksanakan, besar juga dosa saya. Kita katakan itu cukup sudah untuk menyiksanya dengan kata-kata seperti ini. Baik, ilmu kita bagaimana praktiknya berhadir. Maka oleh karena itu sahabat yang mulia Abu Dzar, Abu Darda, Uwaimir Al-Ajlani radhiyallahu anhu mengatakan, innama akhsha yaumal qiyamati an yunadini rabbi ala ru'usil khalaiqi ya waimir madza amilta fima alimta. Yang paling aku khawatir, kata sahabat Abu Darda ini, di hari kiamat Allah memanggil aku di hadapan seluruh makhluknya menjadi orang tenar. Lalu Allah tanya aku, apa yang kamu perbuat terhadap ilmu yang sudah kamu dapatkan? Apa praktiknya? Maka mesti praktik kita di para hadirin. Praktik. Karena apa? Yang masuk surga itu orang yang praktik kok. Innal ladzina amanu wa amilus shalihati kanat lahum jannatul firdaus nuzula. Innal ladzina amanu wa amilus shalihati. Yang beriman beramal saleh. Beriman beramal saleh. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat. Yang ketiga, wa an malihi min ayna kasabahu wa fima anfaqa. Harta kita para hadirin, dari mana dapatnya? Hasil yang halal atau yang haram? Uang panas atau uang dingin? Ya. Di mana didapatin? Wa fi ma anfaqah, di mana disalurkan? Apakah subulul khairat, jalan kebaikan, atau jalan kemaksiatan? Maka itu sebabnya nanti di hari kiamat disebutkan dalam hadis yang lain bahwasanya fuqaraul muhajirin, orang-orang fakirnya muhajirin masuk surga setengah hari dibandingkan yang kaya-kaya. Dan ini saya menyeluruh para hadirin, yang fakir akan lebih dulu masuk surga setengah hari dibandingkan yang kaya. Setengah hari di akhirat berapa? 500 tahun. Yang kaya di mana? Masuk penjara dulu. Diapakan? Dihitung dulu. Ini harta dari mana ke mana? Harta dari mana ke mana? Harta dari mana ke mana? Yang tidak ada pertanyaannya hanya tiga para jemaah. Hanya tiga saja yang tidak ada pertanyaannya. Sebagaimana tafsirnya para ulama kita, tolong para muslimah anak-anak ditahan dulu ya. Anak-anak ditahan dulu, bapak-bapak para muslimah juga. Baik. Jadi fuqara muhajirin, secara umum orang-orang fakir, kalau dia beriman akan lebih dahulu masuk surga berapa? Setengah hari. Setengah hari akhirat berapa? 500 tahun. Yang kaya nunggu dulu. Perlu diperhitungkan dari mana dan kemana. Dihitung dari mana dan kemana nih para jamaah. Nah, yang tidak ada hisabnya dan hanya 3 tok. Ini tafsirnya para ulama terhadap firman Allah Azza wa Jalla surah At-Takatsur. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kalian pasti akan ditanya hari kiamat tentang nikmat-nikmat yang telah diberikan. Yang tidak ada pertanyaan hanya 3. 1. Sepotong roti yang hanya untuk menutup rasa lapar. Nah, berarti kalau di rumah ada 1 karung beras, siap ditanya. Nah, jadi hanya itu tok yang tidak ada pertanyaannya, 1. Sepotong roti yang menutup rasa lapar, itu enggak ada pertanyaannya. Berarti kalau lebih, kalau sampai di rekening ya M kemudian naik T ya. Siap. Yang kedua, pakaian yang menutup aurat ini saja. Maka kalau ada 5 di lemari, siapkan pertanyaan yang jawaban yang 5 ini. Yang ketiga, rumah yang hanya menaungi kita dari panas dan dingin saja. Berarti kalau 2 lantai, siapkan pertanyaan lantai kedua. Ya Allah, hanya ini toh yang tidak ada pertanyaan. Setelah itu siap. Maka pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam motong kambing dibagi-bagi oleh Aisyah. Begitu setelah dibagi, disisain apanya? Kepalanya. Nabi tanya Aisyah, mana kambingnya? Katanya, semuanya sudah habis ya Rasulullah, yang tersisa hanya kepalanya. Nabi menjawab apa? Semuanya tersisa, yang tidak tersisa hanya kepalanya. Kenapa? Karena kepala yang kita makan ini kalau lebih dari jatahnya berarti ada pertanyaan. Ya Allah. Baik. Jadi pertanyaan yang ketiga adalah harta dari mana didapatkan dan kemana diinfakkan. Kemudian pertanyaan yang keempat, wa an jismihi fi ma ablahu, jasad kita ini di mana kita gunakan dia? Apakah digunakan untuk beribadah kepada Allah atau digunakan untuk maksiat? Ada pertanyaannya badan ini para hadirin. Maka disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dalam silsilatul hadits sahihah. Nabi alaihi salatu wasallam keluar rumah, kepalanya basah, rambutnya basah. Senyum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, araka al-yawm tayyiban nafs." Sepertinya aku hari ini senang sekali ya Rasulullah. Qala alhamdulillah, hari ini aku senang. Sahabat duduk-duduk ngobrol berbicara tentang masalah kekayaan. Maka langsung Nabi bersabda, "La ba'sa bil ghina liman ittaqa." Tidak mengapa kaya asal takwa. "Was-sihhatu liman ittaqa khairun minal ghina." Sehat bertakwa lebih baik daripada kaya. Nah, para jamaah, ya, ke mana dipilih, kaya atau sehat? Sehat. Kenapa? Apa guna bertete tetapi apa, berbaring di rumah sakit? Atau apa? Bapak ini punya kolesterol sekian, enggak boleh makan ini. Bapak ini kena diabetes, enggak boleh makan ini. Semuanya enggak boleh. Uangnya banyak. Perhatikan. Kemudian dalam hadis yang lain dalam Sunan Tirmidzi juga dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadam ibni Adam yaumal qiyamah min 'indi rabbih." Tidak akan bergeser kedua kaki anak Adam pada hari kiamat dari sisi Tuhannya. Kita masing-masing di padang jamaah. Masing-masing akan menjawab. Enggak ada SMS ini jawaban. atau apa? Ini enggak ada. Yasma'u man qarab kama yasma'u man ba'd. Yang dekat mendengar Allah seperti yang jauh mendengar Allah. Jelas suara itu semua pada. Coba dalam surat Tirmidzi Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi menyebutkan Allah azza wa jalla akan memanggil satu manusia dari umat Nabi Muhammad dipanggil di hadapan seluruh makhluk. Lalu dibukakan 99 catatan amal. Satu catatan satu lembar sejauh mata memandang dan seluruh isinya dosa. Allah tanya hambanya, "Ala ta'udzu?" Ada uzur enggak kamu berbuat ini 99 sejauh mata memandang semuanya dosa? Ada uzur enggak? Hamba ini kaget para jemaah. Enggak ada ya Allah. Ada enggak simpananmu amal kebaikan? Enggak ada ya Allah. Lupa sudah. Kenapa? 99 sejauh mata memandang semuanya dosa. Maka Allah mengatakan innakal yauma la tudlam, hari ini pun tidak akan dizalimi. Dikeluarkan seperti besar KTP atau ATM. Hambanya heran, ya Rabb, ma hadhi sijillat ma hadhi bitaqah. Ya Allah, apa gunanya kartu yang kecil untuk melawan 99 yang besar? Allah katakan hari ini engkau tidak akan dizalimi. Kartu itu isinya apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu. Diletakkan di dua daun timbangan. Tasatis sijillah wa saqulatil bitaqah. Kartunya turun, lembaran yang 99 naik. Masuk surga. Allah. Maka amal kecil jangan diremehkan. Nabi SAW katakan tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba dari hadapan Allah Azza wa Jalla hatta yus'ala an khamsin, sehingga ditanya tentang lima hal. Apa yang pertama? An umrihi fima afna, umurnya di mana dia habisin. Maka kalau sudah 60 para jamaah yang masih belum tobat, cepat tobat. Dalam Sahih Bukhari dari sahabat Abu Hurairah yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala dalam Riyadhus Salihin, di dalam bab babul hadd 'ala al-izdiyad ila al-khairi fi awakhir al-umri, bab anjuran menambah amal baik lebih-lebih di akhir umur. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'dzarallahu ila mri'in hatta akhara ajalahu ila 60 sana." Allah memberi uzur, Allah tidak memberi alasan bagi orang yang telah diberikan umur 60 tahun. Jadi kalau umur sudah 60 tahun, enggak ada alasan untuk tidak tobat dari maksiat para jemaah. Berarti 30 bukan ada alasan. Enggak. Ya, berarti saya masih 30, masih segar. Saya 40, saya 50. Ya, nanti kalau sudah pensiun kita rajin menuntut ilmu. Nanti kalau sudah ya selesai ikatan tugas baru kita rajin ke masjid. Jangan enggak nyampe. Umur berjamaah, umur. Umat dahulu umurnya panjang-panjang. Nabi Nuh berdakwah berapa tahun? 950 tahun. Kita ini umurnya aja seberapa berjamaah? Hanya 60 tahun, 70 itu luar biasa. Loh, kan ada kakek saya 80 tahun. Taib. Kali 10 kakek berapa? Artinya kakek yang lain bagaimana? Sudah innillah innalillah semua. Dia yang hanya dia 80 tahun. Tapi 80 tahun pun sudah ke masjid enggak bisa. Apa gunanya? Umur ini mereka. Manajemen umur diperhatikan. Kemudian yang kedua, wa an syababihi fi ma ablahu, waktu muda di mana dipoyak-poyakkan. Waktu muda nih para hadirin, di mana dipoyak-poyakkan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang datangnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi alaihi wasallam katakan, "Sab'atun yudhilluhumullah yaumal qiyamati tahta dhillihi yauma la dhilla illa dhillu." Ada 7 kelompok yang dinaungi oleh Allah azza wa jalla hari kiamat yang tidak ada naungan kecuali naungannya Dia saja. Di antaranya apa? Syabun nasha'a fi ta'atillah. Pemuda yang dibesarkan di atas ketaatan kepada Allah azza wa jalla. Maka para hadirin, kita berbahagia di banyak muda-muda yang datang ke majelis ilmu di luar biasa. Ya, jangan mengatakan ya kalau muda masih panjang umur, belum tentu. Atau yang kasihan apa, yang ulang tahun setiap tahun panjang umurnya. Ternyata apa? 30 tahun, 30 tahun sudah habis. Jangan-jangan besok datang malaikat maut. Jadi hakikatnya begitu tambah usia bertambah sedih. Kenapa? Semakin dekat kematian, bukan bergembira para jamaah. Maka dibawakan oleh Imam Al-Hasan Basri dan yang lainnya, para penduduk Madinah kalau sudah 40 tahun umurnya, tafarraghu lil ibadah, mereka sudah meluangkan waktu untuk ibadah. Kalau kita 40 tahun sedang energik, bagaimana? Semakin semangat terus untuk kerja, semakin lupa akan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, mudah-mudahan semoga. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Kemudian hartanya dari mana didapatkan, kemudian kemana disalurkan. Kemudian yang terakhir, wa madza amila bima alima, bagaimana praktik ilmu yang telah didapatkan. Maka kalau melihat hadis ini para hadirin rahmatullah azza wa jalla, di sini kita mengetahui rahasia dakwahnya para rasul terhadap orang Islam ila takhaffuf minal mal. Harta itu secukupnya. Tapi ingat, boleh kaya kalau tak boleh kaya. Bukan berarti enggak boleh kaya, kaya tapi takwa. Sekarang ini yang kaya takwa itu berapa? Ya. Semakin banyak harta, semakin banyak juga hisabnya, perhitungan hari kiamat, dan semakin panjang. Coba para jamaah ya. Contohlah kita datang ke bank, transfernya hanya 5 juta. Datang di belakang kita transfernya 1 miliar. Bagaimana lebih cepat? Hah? Lebih cepat 5 juta dong. Kenapa? Sebentar ngitung uangnya. Tapi ini apa? 1 miliar. Berapa banyak uangnya? Lama dihitung pakai mesin. Hari kiamat banyak harta ya lama juga dihisab. Waduh, enggak berani saya kaya kalau begini. Jangan takut kaya para jemaah. Ya, boleh. Ya, Nabi bilang mengatakan, Nabi mengatakan, "La ba'sa bil ghina liman ittaqa." Enggak mengapa kaya, tapi tak kalau sedikit, maka otomatis sedikit juga pertanyaan, ringan juga pertanyaan, lebih cepat pula masuk ke dalam surga. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, fuqara'ul muhajirin, mendahului orang-orang kayanya muhajirin masuk surga, bi arba'ina sana, 40 tahun duluan. Dan sebagaimana sahih Muslim dari Abi Abdurrahman Al-Hubuli, datang 3 orang kepada Abdullah ibn Amr bin As, ya, dan mengatakan, wahai Abu Muhammad, inna wallahi, sesungguhnya kami demi Allah, ma naqdiru ala syai', kami enggak bisa berbuat apa-apa. La nafaqah wala dabah wala mata', nafkah enggak ada, kendaraan enggak ada, barang enggak ada. Faqala ma syi'tum in syi'tum raja'tum ilaina. Ibnu Abdullah bin Amr mengatakan, terserah kalian, kalau kalian mau balik, nanti lagi datang, kami kasih apa yang bisa kami kasih. Kalau tidak, saya laporkan ke pemimpin supaya dikasih harta. Atau kalau tidak, kalian sabar. Ada 3 pilihan ini dari sahabat. Ya, kalau mau saya kasih, ya nanti kembali lagi ke sini. Kalau enggak, saya lapor ke penguasa supaya dikasih harta. Waktu Baik, agak sedikit. Jikalau kalian mau atau kalian sabar. Karena aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fuqara al-muhajirin yasbiquna al-aghniya yawm al-qiyamati ila al-jannah bi 40 kharifan." Fuqara muhajirin mendahului kayanya masuk surga hari kiamat 40 tahun. Secara umum, orang fakir kaum muslimin akan duluan masuk surga setengah hari dibandingkan orang kayanya. Ini dia hal yang kedua yang akan dipertanyakan oleh Allah Azza wa Jalla kelak di hari kiamat. Yang pertama tentang kekufuran kesyirikan, kemudian yang kedua tentang apa yang kita amalkan di dunia ini. Ada beberapa poin lagi, insyaallah nanti kita lanjutkan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan yang ketiga kelak pada hari kiamat. An-na'imul ladzi yutamatta'u bihi. Nikmat yang sudah kita gunakan di dunia ini. Dan kita akan hitung mana dia nikmat tersebut. Allah Azza wa Jalla telah menjelaskan di dalam Al-Qur'an tentang banyak nikmat. Di antaranya Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam surah An-Nahl ayat yang ke-18, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim." Jika kalian hitung nikmat Allah Azza wa Jalla semuanya, kalian tidak mampu menghitungnya. Nah, di antara ditanya oleh Allah Azza wa Jalla hari kiamat nikmat tersebut yang telah diberikan kepada kita, sebagaimana dalam surah At-Takatsur ayat 8, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Kemudian kalian pasti akan ditanya hari kiamat tentang nikmat-nikmat yang telah diberikan. Yakni bin na'im, maksud dari nikmat di sini mana? Syab'il butun, perut kenyang. Oh, ini hati-hati di para jemaah. Ya. Kalau sudah perut kenyang, hati senang. Ada pertanyaan ya? Wabaridil ma, air dingin. Enak enggak minum air dingin barunya, Mas? Lebih-lebih di saat haus. Oi, nikmat. Ini apa? Ada pertanyaan. Dhilalul masakin. Tempat tinggal yang teduh. Lagi tambah asing. Pertanyaan siap dijawab aja. Wa'tidalul khulq al-khilqah. Kita punya badan yang sempurna, Raja. Ya, enggak ada yang hilang, kotor. Ini ada pertanyaannya. Waladzatun naum. Nyenyaknya tidur, ada pertanyaannya, Raja. Memang kalau tidur, pena enggak ada yang nyatet. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Rufi'al qalam an thalatha." Pena itu diangkat dari tiga orang, di antaranya anin na'im hatta yastayqin, orang yang tidur sampai bangun. Tapi tidur itu sendiri nikmat, ada pertanyaannya. Ladzatun naum. Lezatnya tidur, nyenyaknya tidur. Qala Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair salah seorang tabi'in mengatakan, hatta an syarbati asal, sampai-sampai minum madu, ada pertanyaannya. Wa qala Mujahid bin Jabr al-Makki salah seorang tabi'in murid Ibnu Abbas juga mengatakan, an kulli ladzatin min ladzati dunya seluruh kenikmatan dunia ada pertanyaannya. Maka cocok hisab itu lama. Waqala Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, minan na'im al-ghidha'u wal-'asha, termasuk nikmat gizi, termasuk nikmat makan malam. Waqala Abu Kilabah Abdullah bin Zaid al-Jarmi, salah seorang tabi'ut tabi'in, mengatakan, minan na'im aklus samin, termasuk nikmat makan minyak samin. Wal asal bil khubz, kemudian madu campur roti, lebih-lebih roti Maryam. Ya, selalu dicampur dengan apa? Madu. Ada pertanyaannya para jemaah. Ya Allah. Awal Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "An-na'imu sihhatul abdan." Nikmat-nikmat itu di antaranya sehat badan. Wal asma, pendengaran pun sehat. Wal absar, penglihatan pun sehat. Ya, mudah-mudahan kalau pakai kacamata agak kurang pertanyaannya, Bro. Wa hadha alladhi fassaru bihi. Ini tafsir ini semuanya bagian dari tafsir ayat, ya. Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Nikmat menyeluruh. Ya. Kemudian juga wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dalam surat Ibrahim ayat 34 juga. Ya. Jikalau kalian hitung nikmat Allah Azza wa Jalla tidak mampu untuk dihitung. Nikmat itu ada sifatnya daruriyat. Kebutuhan primer. Wa ba'dhuha min al-kamaliyah. Ya. Primer, sekunder, kemudian apa? Lats. Tentu orang berbeda-beda tingkatan dalam hal ini. Maka disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah dengan sanad beliau dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yus'alul 'abd in 'anhu yawm al-qiyamah minan na'im." Nikmat yang pertama kali ditanya hari kiamat apa? An yuqala la. Allah tanya kepada kita, "Alam nasihhu laka jismaka?" Bukankah kami telah menyehatkan badanmu? Ini pertanyaan untuk nikmat yang pertama, sehat badan. "Wa nurawwika minal ma'il barid?" Dan kami telah menyiramimu dengan air dingin. Ini pertanyaan pertama, ini dari nikmat. Kalau pertanyaan pertama dari amalan adalah salat, dihisab. Awwalu ma yuhasabu bil 'abdi min a'malihi yawm al-qiyamah as-salat. Amalan yang pertama kali kelak dihisab hari kiamat apa? Salat. Perkara yang pertama kali dihukum diputuskan oleh Allah fid dima, tentang masalah darah bunuh membunuh. Kalau nikmat sehat badan, kemudian air dingin yang kita minum. Nah, sebagian orang enggak tahu air dingin itu nikmat para jemaah. Ya. Sesuap makanan tidak diketahui itu nikmat. Kemudian apa? Rumah, istri, anak. Yang dianggap nikmat itu apa? Dapat beli mobil, alhamdulillah nikmat ini. Ya, baby bear. Dapat BBBN baru nikmat katanya. Kalau ngontrak belum nikmat. Padahal semua kita ngontrak di dunia para jemaah. Apa kata Isa alaihissalatu wassalam? Ad-dunya qantaratun. Dunia ini ibarat jembatan para jemaah. Fa'buruha. Ya, namanya jembatan yang diseberangi. Wala tu'amiruha. Jangan bangun istana. Ada orang bangun istana di jembatan para jemaah? Gak ada. La ilaha illallah. Maka seorang bertanya kepada Abdullah bin Umar bin As, sahabat yang mulia. Dia mengatakan, "Alasna minal fuqara'il muhajirin?" Wahai Abdullah bin Umar, bukankah kita ini termasuk fuqara'il muhajirin? Maka Abdullah ibn Amr berkata, alaka mra'ah ta'wi ilaiha, punya istri enggak? Oh, punya. Qala alaka maskan taskunu, punya tempat tinggal enggak? Punya. Fa anta minal aghniya, kamu kan masuk orang kaya. Qala fa inna li khadiman. Lantas sahabat mengatakan, saya juga punya pembantu, katanya. Qala fa anta minal muluk, kamu termasuk raja kalau begitu, katanya. Punya istri, punya tempat tinggal, punya pembantu, jadi raja. Berarti apa? Jelas pertanyaannya ada. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya. Kemudian juga dua nikmat yang sering kita lalaikan, as-sihhatu wal faragh, kesehatan dan waktu luang. Ya, lagi ngapain? Lagi santai-santai ini. Ya, jadi nganggur, enggak ada kerjaan, nyantai, ternyata ini apa? Ini nikmat pasti akan ditanya oleh Allah Tabaraka wa Taala. Ikhwani yang dirahmati Allah Subhanahu wa Taala. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, nanti hari kiamat Allah bertemu dengan seorang hamba. Allah mengatakan kepada hamba ini, hai fulan, alam ukrimat, bukankah aku sudah muliakan aku di dunia? Wa usawwidan, bukankah aku telah menjadikanmu tuan di dunia, berjaya di dunia? Wa uzawwijan, bukankah aku telah memberikan kamu istri di dunia? Wa askharu laka minal khayli wal ibil, bukankah aku telah berikan engkau kuda unta? Fayaqulu bala, orang mengatakan benar ya Allah. Fayaqul afadhalanta annaka mulaqi, pernahkah kamu berkeyakinan bahwasanya engkau bertemu dengan aku? Fayaqulu la, enggak pernah ya Allah. Karena memang sifat manusia pada zaman, kalau sudah dalam kenikmatan lupa Allah azza wajalla. Maka sampai Nabi mengingatkan, ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fi syiddah, ingat Allah tatkala senang, Allah ingat kita tatkala sementara. Manusia sekarang bagaimana para jamaah? Kalau sudah mulai rajin masuk masjid, wah ini tantangannya kita. Kenapa? Dia lagi susah katanya. Kenapa? Baru bangkrut. Kenapa? Kalau pas kaya enggak pernah datang ke masjid, nyambangi masjid enggak pernah. Tapi dari satu sisi alhamdulillah untung dia mau kembali kepada Allah azza wajalla. Tapi sifat manusia seperti itu para hadirin. Tatkala senang, tatkala semangat, tatkala punya rezeki yang banyak, lupa Allah azza wajalla. Tapi lagi susah apa? Sudah takdir Allah katanya. Tapi waktu senang, oh ini usaha saya katanya. Sukses ya, ini keberhasilan saya. Tidak pernah mengatakan ini fadlullah, karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Fayaqul, maka Allah azza wa jalla mengatakan kepada hamba ini, fa inni ansaka kama nasitani, hari ini aku melupakanmu sebagaimana engkau telah melupakan. Ya Allah. Ini gambaran manusia pertama para hadirin. Ada manusia kedua ditanya lagi oleh Allah azza wa jalla di kiamat. Hai fulan, bukankah aku telah muliakan engkau? Aku jadikan engkau berjaya. Aku berikan engkau istri, aku berikan engkau kendaraan dan hidup sepuasnya. Hambanya mengatakan benar ya Allah. Allah tanya, pernah berkeyakinan bertemu dengan saya enggak? Apa? Pernah berkeyakinan bertemu dengan diriku apa tidak? Kata Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulu la, oh hamba ini mengatakan tidak ya Allah. Fayaqul fa inni ansaka kama nasitani. Aku melupakan hari ini sebagaimana engkau melupakan aku di dunia. Maka Allah azza wajalla sebutkan dalam ayat yang lain para hadirin, Allah azza wajalla katakan, ya, man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Dalam surah Thaha pada ayat yang ke-124. Barang siapa yang berpaling dari zikri, peringatanku, maka baginya kehidupan yang sempit pada hari kiamat dan kami bangkitkan dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa di akhirat ini engkau butakan aku sementara di dunia sehat? Apa jawaban Allah? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha fakadzalika al-yawma tunsa. Di dunia datang peringatanku, datang ayat-ayatku, engkau lupakan begitu saja. Hari ini pun aku lupakan engkau, kata Allah. Kemudian bertemu yang ketiga, ditanya oleh Allah seperti pertanyaan itu. Lalu dia mengatakan, ya Rabb, ya Allah, aku beriman kepadamu, beriman kepada kitabmu, beriman kepada rasulmu, aku sholat, aku puasa, aku bersedekah. Fayaqul hahuna idzan, maka Allah azza wa jalla mengatakan, hahuna idzan, kalau begitu di sini lagi. Lalu Allah azza wa jalla katakan, al-ana nab'athu 'alaika shahidan 'alaik, hari ini kami akan bangkitkan saksi atasmu. Hamba ini berpikir lagi, kira-kira siapa yang jadi saksiku atas ucapanku tadi? Aku beriman kepada Allah, rasulnya, kitabnya, puasa, sedekah, semuanya. Allah katakan, kalau benar kita datangkan saksi kepada Allah. Hamba ini mengatakan, kira-kira siapa? Fayakhtimullah ala fihi, Allah tutup mulutnya hari kiamat. Fayuqa wa yuqalil fakhiri wa lahmi wa idhamihi, Allah katakan kepada pahanya, dagingnya, tulang-tulangnya, antiri, silakan bicara. Fatansiku fakhilahu wa lahmuhu wa idhamuhu bi'amalihi wa dhalika liyu'zira an nafsihi wa dhalika almunafiq alladhi yaskhatullahu alayhi. Ternyata di saat itu apa? Pahanya bicara, dagingnya bicara, tulangnya bicara tentang perbuatannya. Wadzalikal munafiq, ternyata itu orangnya orang munafik. Sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nikmat ini perlu dijaga. Wasirru dawamun ni'ami, dan rahasia ketetapan nikmat itu adalah mensyukurinya. Syukur dengan lidah, alhamdulillah. Syukur dengan hati kita mengakui ini datang dari Allah. Ingat nih para jamaah, biasanya kita kalau yang jelek saja baru bilang takdir. Kalau baik apa katanya? Usaha saya, saya semua, nggak ada orang lain. Ingat ini, lidah, alhamdulillah. Hati, aku ini nikmat Allah. Anggota badan, hendaklah selalu taat kepada Allah, gunakan rezeki dan nikmat tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang dibawakan dalam silsilatul ahadits sahihah, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, afdalu dzikri la ilaha illallah wa afdalu syukri alhamdulillah. Zikir yang paling utama adalah apa? La ilaha illallah. Syukur yang paling utama apa? Alhamdulillah. Jadi enggak perlu alhamdulillah syukur. Alhamdulillah itu sudah syukur. Masuk rezeki alhamdulillah. Enggak datang pula rezeki alhamdulillah. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat nikmat, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihah. Tidak dapat, alhamdulillah ala kulli hal. Kalau kita bagaimana? Ada rezeki alhamdulillah, enggak ada. Sepi apa sial. Ya Allah, nasallallahu alaihi wasallam. Demikian ya Pak, terima kasih saja demikian kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah tinggal dua ronda lagi. Itu besok pagi, yaitu tentang dahsyatnya Rabbul Maut berkaitan dengan hal ini juga. Ya, artinya ada hubungan tentang hari akhir. Kemudian di pondok Syifa insyaallah itu tentang rumahku adalah surgaku. Semoga Allah Azza wajalla memberikan kita taufik dan menjadikan ini sebagai mauidhah, peringatan bagi kita dan juga persiapan untuk menemui Allah Subhanahu wa taala. Silakan kalau ada yang kurang jelas kami persilakan untuk bertanya. Tafadhol. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala ba'd. Apakah makanan yang tersisa yang kita buang itu nantinya dipertanyakan? Iya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza saqatatil luqmatu min yadi ahadikum, falyakhudhu wal yumit anhu al-adha wa la yada'ahu lisyaitan." Jatuh sesuap makanan dari kita, ambil dia, buang kotorannya, jangan biarkan untuk syaitan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis yang lain. Ya. Nah, idza akala ahadukum, apabila seorang di antara kalian makan, fala yad'u syai'an, jangan dia biarkan sedikit. Fala yaghsil yadahu hatta yal'aqahu, jangan dulu basuh tangan sampai dia apa? Jilat dulu habis, hampir sampai sahbah. Berjalannya pun, fa inna ahadakum la yadri fi ayyi ta'amin barakah, karena seorang di antara kalian tidak tahu di makanan yang mana tempat barokah itu. Jangan-jangan yang jatuh satu itu, jangan-jangan kita buang itu. Cuma permasalahannya begini para jamaah. Wah, makanan tidak boleh dibuang. Tapi jangan perutnya jadi bak sampah. Bagaimana? Sudah penuh dijejali terus. Maka apa? Tidak habis. Misalkan ada makhluk Allah yang lain, ada ayam, ada ikan, kan? Jangan dibuang begitu saja para jamaah. Kenapa? Ini pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah Nabi kelaparan, keluar dia, perut ditaruh di perutnya ini ditaruh batu tiga, diikat. Keluar siang hari. Abu Bakar keluar ditanya, apa yang mengeluarkan kamu wahai Abu Bakar? Wallahi Rasulullah ma akhrajani min al-ju'. Demi Allah ya Rasulullah, tidak ada yang mengeluarkan aku dari rumah kecuali lapar. Nabi pun mengatakan, demi Allah aku juga mengeluarkan lapar. Umar lagi sudah seperti itu, apa yang mengeluarkan kamu siang-siang seperti ini? Ya Rasulullah, tidak ada yang mengeluarkan aku kecuali lapar. Kalau begitu mari kita jalan ke rumah sahabat kita, datang ke salah seorang sahabat. Abu Ayyub atau yang lainnya. Salam Nabi, istrinya yang ada, mana suamimu? Dia lagi ambil air ya Rasulullah. Begitu datang, marhaban bi Rasulullah, selamat datang Rasulullah beserta sahabatnya. Apa yang kusiapkan Rasulullah? Sudah beberapa hari kami belum makan. Apa katanya? Buatkan kita roti, wahai istriku. Mana kambing itu? Katanya, ambil kambing. Nabi mengatakan, iyyaka wal halum. Tolong jangan yang sedang menyusui, yang lain kan dipotongin, dibakar. Kemudian apa? Naik pohon kurma, diambilin yang baru matang setengah, diambilin yang sudah kering, diambilkan yang belum matang, mau matang sudah. Nabi SAW mulai makan. Begitu mulai beberapa suap, nangis Nabi SAW. Apa kata Nabi? Lahmun wa khubzun wa busrun wa tamrun. Daging, roti, kurma, ya, kemudian kurma setengah matang. Wallahi demi Allah, lamus'alunna yawmal qiyamah an hadzal na'im. Kalian pasti akan ditanya hari kiamat tentang nikmat ini. Ya Allah. Allah Subhanahu. Bagaimana dengan waktu yang kita gunakan dengan bermain-main, contoh main catur? La ilaha illallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man la'iba bin nardashir fa ka'anna ma ghama sayadahu fi lahmi wa damil khinzir." Siapa yang main catur sama seperti dia telah memasukkan tangannya di dalam darah dan daging babi. Kenapa? Diserupakan dengan daging babi. Main catur itu karena orang kalau sudah main tidak lama akan taruhan. Kalau sudah taruhan, tidak lama akan dimakan hasilnya. Minimal apa? Pakai botol, gantung di sini. Ini banyak main catur, gantungannya apa? Baterai, batu baterai. Maka apa? Segala-galanya sia-sia permainan itu, kecuali seorang suami bermain-main dengan istrinya, kemudian seorang bapak mengajarkan anaknya untuk berkuda. ini yang tidak sia-sia. Allah Ta'ala. Sejak kapankah kita mempertanggungjawabkan hidup ini dan sampai kapan? Sejak baligh sampai kita menikah. Karena baligh itulah dia diukuran mukallaf. Allah. Banyak saudara kita mengatakan yang penting Islam kan kita dijamin masuk surga, sehingga mereka menunda untuk beribadah. Mereka mengatakan yang penting tidak syirik. Kita katakan bahwasanya kita ini yang penting Islam karena dijamin surga. Betul, dijamin surga. Tetapi kelas berapa surganya? Satu. Yang kedua, kalau kita beramal sekarang, kalau Islam KTP saja bagaimana? Kemudian bagaimana tahu dirinya tidak akan syirik sementara tidak pernah menuntut ilmu? Maka tidak ada jaminan para jemaah. Memang Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam dan hadis al-Bukhari, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba." Seluruh umatku masuk surga kecuali yang enggan. Qila man ya Rasulullah? Siapa yang enggan ya Rasulullah? Man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad dakhala. Siapa yang taat masuk surga, yang tidak mau mengikuti aku itu namanya orang enggan masuk surga. Sekarang dia enggak taat, bagaimana mau dikatakan mau masuk surga? Seperti itu, ya. Ini sama aja, artinya ini omong kosong seperti ini. Allah Ta'ala. Apa yang maksud dengan sunnah yang bervariasi? Sunnah variasi itu begini. Contoh takbiratul ihram. Takbiratul ihram dari Nabi ada 3 cara. Pertama, takbir dibarengi dengan mengangkat tangan, kedua tangan. Allahu Akbar. Satu. Yang kedua, takbir dulu. Allahu Akbar, baru angkat kedua tangan. Yang ketiga, angkat tangan dulu. Setelah sedekah baru Allahu Akbar. Tapi jangan ketiga-tiganya dipakai waktu sekali sholat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bukan begitu. Sholat ini pakai ini, sholat itu pakai ini, sholat itu pakai itu maksudnya. Ini amalan rutinitas. Ya, dan Allah Maha tahu bahwa saya sifat manusia kalau monoton terus bagaimana? Sekarang ayam, ayam tiap hari terus bagaimana? Bosan. Allah Maha tahu para hamba. Dan di sana akan kelihatan lezatnya ibadah ketika bervariasi. Lezat. Ya. Di samping itu kita akan menghidupkan sunnah dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala. Kemudian pertanyaan berikutnya. Jika kita diberi makan oleh tetangga non-muslim, peralatan masanya pernah digunakan masa babi, jika kita buang apa kita berdosa dan karena ini pertanggung jawaban? Pertama, ya, kita diberikan makanan yang bukan sembelihan, ya. Dan kalau kita tahu bahwasanya itu dipakai untuk babi, ya, dan yang najis, maka apa? Tidak boleh untuk kita makan. Mestilah kita buang dan tidak boleh kita sedekahkan pula karena najis. Yang dimaksud dengan yang akan dipertanyakan nikmat Allah Azza wa Jalla yang sahih, yang selamat, lantas kita buang begitu saja, ini ada pertanyaannya. Dan ini bagian dari takdir, menghambur-hamburkan harta. Allahu Ta'ala. Kapan orang masuk surga dan neraka itu sah? Ya, kalau sudah mulai hisab baru masuk. Hisab, jadi hisab ini para jamaah, misalkan kita panen padi 8 karung. Ya, 8 apa? Ya bisa 6, 8 karung atau 10 ton. Itu hisab. Ya. Adapun nanti 10 karung begitu. 10 karung ini kalau dimasukkan dalam karung kaung itu dibungkus 10 bungkus, 15 bungkus, gitu ya, 10 karung, 20 karung. Ini namanya hisab. Begitu naik timbangan, 10 karung itu melahirkan 1 ton. Itu namanya timbangan. Nah, setelah itu barulah kita akan masuk ke surga dan neraka. Adapun di dalam kubur menikmati surga dibukakan pintunya iya, tapi masuk belum. Yang masuk neraka dibukakan pintu neraka, sudah merasakan azabnya masuk belum? Belum. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang Firaun dalam Al-Qur'an, "An-naru yuraduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyan." api itu terus dinyalakan oleh Allah pagi dan petang. Wa yawma taqumu as-sa'ah, dan ketika kiamat tiba, ada khilu ala fir'aun asyadul adab, masukkan Firaun itu ke azab yang lebih dahsyat lagi. Hadza huwa Allah ta'ala. Kenapa kalau bulan Ramadan pintu neraka ditutup dan pintu surga dibuka oleh Allah? Berarti kalau yang matinya dan husnul khatimah berarti langsung masuk surga tanpa dihisabkan? Kita katakan tidak. Tetap melalui proses. Yang tidak dihisab dan tidak diazab itu hanya 3 orang saja atau 3 kelompok saja para jamaah. Ya, tidak minta dijerukian, dijampi dengan jampi syar'i satu. Yang kedua, yang tidak pesimis dengan suara burung dan semisalnya, menganggap sial karena suara burung, ya, atau angka 13. Tapi kalau gaji maunya gaji 13. Ini namanya tidak konsekuen. Kemudian yang ketiga, tidak ya berobat dengan besi panas. Kay. Ini syaratnya banget. Dan dari umat Nabi Muhammad SAW akan masuk 70 ribu tanpa hisab dan tanpa azab. Setiap 70 ribu itu akan menarik juga 70 ribu nanti hari kiamat. Jadi ditutup pintu neraka, dibuka pintu surga, bukan berarti yang mati langsung masuk surga. Belum masuk, dibukakan sejak pintunya para jamaah. Hadzalahu ta'ala wa saya kira demikian kajian kita pada kesempatan malam yang berbahagia ini, dan kami ucapkan jazakumullah khairan bagi pengurus di masjid ini dan para ikhwan. Mudah-mudahan kita semua diberikan manfaat yang akan kita kaji, dan insyaallah sebagaimana kita lanjutkan besok pagi, dan kita terus semangat para jamaah. Mudah-mudahan kita ini diambil oleh Allah di saat kita semangat, supaya apa? Mendapatkan husnul khatimah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.